Dia mesti ngerti bah, selamatan. Sempurna sesuatu agak manis. Halo lo bah, sesuatu agak manis. Halo le, kasih duit le le. Masa air kamu? Abau tutu. Siari. Bisa bakari? Horos bang. Nanti kan kita di tiga panah. Bisa dong. Lanjut nak. Halo. Selamat malam. Lanjut nak jadi guru, guru. Halo. Ada apa? Di mana ibu? Di mana saya? Di mana stres? Di mana saya sekarang? Bagus, kamu deh. Bagus, ada. Saya di Medan. Ya. Saya di Medan. Tentu kan. Gak betul jadi. Oh. Tiga parah deh. Iya. Sebentar lagi ya. Iya. Nanti ya, nanti saya telepon melalui WA ataupun Facebook ataupun Messenger ataupun mana atau mana teman telepon. Sibilising. Ataupun sibilising. Ya, sibilisingnya ini leh. Nah. Oke. Selamat malam, selamat borongin, selamat Idul Fitri, selamat hari kejadiannya Kabupaten Samosir. Ya. Nah. Eh. Malam Indra usaha di mereku, Bang. Kontrol. Mana dia kita sama dia? Iya. Tuh, tulang dorang di. Duh. Beh. Lah biar rawat lagi. Ya. Selah, Pak. Mana tulang dulu lah tahu teh? Tidak. Ada dalam dekat? Aku matiin. Dalam dekat? Dalam dekat? Dalam cepat dulu. Yang kosong deh. Cukup. Oke. Cara pribadi buat nan tulang. Berginting. Nan tulang saya baru ginting. Selamat ulang tahun video. Selamat. Ulang tahun buat nan tulang. Semoga panjang umur. Murah rezeki, semua apa yang nan tulang inginkan bisa tercapai oleh Tuhan. Kami dari Nabasa mengucapkan buat nan tulang selamat ulang tahun dan kami selalu akan bersama buat nan tulang. Oke lang, habis ini lang. Lemang atau Tommy Jugul nero. So upah ternama itu lang. Tos lang. Mal, itu. Ha. Ini si judul. Foto. Si badal dah. Si badal dah. Entah. Ini benar sumber sonai jamu Pak minum, Pak. Ya tu sampai pecer kebecok net cari enggak minum. Betul. Halo, halo, Tang. Judul itu juga tuh hilang. Manis. Gue yang lain sama lama banget. Ketak lah ya pak. Pip sudah ini. Ini udah lah ya orang makan lagi. Jangan huda. Ayo Ayo cewek. Aduh, gue hai. Takut aja. Kalau gue. Lapak bulan aja ya. Lagu gue. Jam. Lagu apa? Bini bini bola Bogor Karawang bola kapal Karawang tu dia kapal gading ni dona kadang pot roai ni kamu jumpa terus salam ceri kasih mana pokat okey saya tembakan tembang dari pelakor ni najolo di susani parwuluan bagai tolu puluh ribu do sabori naven Ayo. Ini apa? Malina. Opa. Buil. Nah, buil. Nah, tulah aku di. Pas agak biju. Ini kok yang enggak. Amin. Bulatin nana tulangmu baho. Minta maaf mana tulang. Ayo tong udah tulang apa Bapak ini. Oke. Pukul deh, Bapak. Bapak di. Ah, ele não está só lhe dizendo isso.